tidak diperbolehkan maksudnya adalah haram. Wadzalilu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah untuk Rabbmu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. Inhar, kata penulis di sini, idbah lillah. Wasalli li rabbika wanhar. Wanhar di sini maksudnya adalah idbah lillah. Idbah lillah bahasa Indonesianya adalah sembelihlah untuk Allah. Ini dalil menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menyembelih kecuali dengan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menyembelih adalah ibadah. Dan jika ibadah maka ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya menyembelih adalah ibadah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Ini ayat menunjukkan menyembelih adalah ibadah. Maka ketika dia ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah, yaitu surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan di tiap-tiap umat kami telah syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mansakan adalah sembelihan. Dan sembelihan berarti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Al-Hajj ayat 67 menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, li kulli ummatin ja'alna mansakan. Tiap-tiap umat kami telah tetapkan syariat mereka yang tertentu yang telah mereka lakukan. Mansakan di sini adalah penyembelihan. Ini menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyembelih binatang itu ada dua istilah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada istilah wanhar. Nahara yanharu. Ini adalah menyembelih unta. Karena menyembelih unta pada naharnya. Naharnya yaitu pada urat lehernya. Naharnya pada urat lehernya. Seperti ini saya contohkan. Ini menyembelih unta. Dia menyembelih pada naharnya. Jadi disembelih sininya, bukan di sini. Di sini. Ini namanya bahasa Arabnya yaitu nahr. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, kemudian ada istilah yang lain yaitu adzabah. Dzabaha. Kalau tadi nahara, nanti saya akan tuliskan. Dzabaha. Disebutkan dalam Al-Qur'an juga kata dzabaha. Yaitu dalam surat As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzbhin 'adzim. Ini ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Lalu falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim an qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzbhin 'adzim. Yang artinya, dan ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah bagi keduanya kesabaran. Kemudian ada suara dari langit menyeru, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan kambing yang besar. Lihat di situ, sembelihan maksudnya kambing yang disembelih. Kalau hewannya selain unta, maka bahasanya adalah dzabah. Maka bahasanya adalah dzabah, yaitu dzal, ba, dan ha. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 71. Ketika orang-orang Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi. Mereka bertanya, sapi yang bagaimana, warnanya bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala terus memberitahukan kepada mereka, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syafiha la syiyata fiha qalu al-ana jita bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Lihat, kalau untuk sapi kambing pakai kata-kata dzabah. Ya. Tadi kita katakan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran, kata-kata menyembelih bisa dua, nahara, yanharu, atau dzabaha, yadzbahu. Nahara, menyembelih pada tenggorokan. Pada leher ya. Pada leher. Ya. Sedangkan dzabaha pada tenggorokan, pada leher, menyembelih pada leher. Dan ini hanya pada terjadi unta. Kemudian menyembelih tenggorokan. Dan ini pada kambing atau sapi. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi, yang antum dengar. Nah, dua jenis hewan ini menyembelihnya harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Sungguh Allah telah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Ini menunjukkan hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa haramnya menyembelih untuk selain Allah. Dan makna laknat pada hadis ini adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia berarti telah melakukan syirik akbar. Jangan lupa dicatat. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia berarti melakukan syirik akbar. Karena dia beribadah disimpangkan, ditujukan kepada selain Allah. Nah, kemudian kita baca pertanyaan yang ke-12. Hal natufu bil kubur litaqarrubi biha? Apakah kita melakukan tawaf pada kuburan untuk mendekatkan diri dengannya? Artinya, apakah boleh tawaf di kuburan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Maka jawaban yang ke-12, la natufu illa bil Ka'bah. Tidak, kita tidak tawaf kecuali di Ka'bah. Tidak boleh ibadah tawaf kecuali di Ka'bah. Qala ta'ala, wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, di rumah yang antik. Atiq adalah rumah yang antik, maksudnya yang lama. Dan rumah lama yaitu Ka'bah al-Musharrafah, atau Atiq adalah rumah yang suci. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 29. Baik. Timbul pertanyaan, apa hukumnya orang tawaf di selain Ka'bah? Karena penulis tidak menyebutkan di sini. Penulis hanya mengatakan tawaflah di Ka'bah. Ya. Nah, kalau ada orang tawaf di selain Ka'bah, apakah dia melakukan kesyirikan ataukah tidak? Maka jawabannya, barang siapa yang tawaf di selain Ka'bah, maka ia telah melakukan perbuatan bid'ah. Ia telah melakukan perbuatan bid'ah, tapi tidak masuk ke dalam jurang kesyirikan. Kecuali kalau dia meminta kepada orang yang mati di dalam kubur. Bisa dipahami ini? Yang seorang yang tawaf dia telah di selain Ka'bah, dia telah melakukan perbuatan bid'ah, yaitu perkara dalam agama yang mengada-ngada, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tujuannya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah syirik? Maka jawabannya tidak, kecuali ketika meminta-minta kepada orang mati yang sudah dikubur tersebut, maka syirik akbar. Ya. Nah, kemudian penulis membawakan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafa bil baiti sab'an wa salla raka'atain kana ka'itqi raqabah. Barang siapa yang tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran dan sholat 2 rakaat, maka seperti dia memerdekakan seorang budak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan sahih. Barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 putaran lalu dia sholat 2 rakaat, pertanyaannya, apa hukum sholat 2 rakaat setelah tawaf? Itu pertanyaan pertama. Apa hukum sholat 2 rakaat setelah tawaf? Maka jawabannya, hukumnya sunnah. Jika ketinggalan atau kelupaan, maka tidak mengapa. Biasanya nih terjadi kepada para pembimbing umrah, karena crowded, penuh, sesak, akhirnya setelah tawaf dia langsung mikir agar bisa sa'i. Ya, dia mikir air zam-zam dulu, minum, kemudian langsung sa'i. Lupa dia sholat 2 rakaat setelah tawaf. Maka kita katakan baru ingat ketika putaran ketujuh sa'i. Ya, maka kita katakan sudah, tinggalkan saja, karena hukumnya sunnah. Siapa yang tawaf kemudian tidak sholat 2 rakaat setelah tawaf, maka berarti dia meninggalkan sunnah. Baik, kemudian di manakah dikerjakan sholat 2 rakaat setelah tawaf? Maka jawabannya adalah, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, berarti maqam adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun kembali Ka'bah. Ketika membangun kembali Ka'bah. Dan asalnya makam Ibrahim nempel dengan Ka'bah. Logikanya memang begitu. Tidak mungkin membangun Ka'bah kemudian makam Ibrahimnya jauh. Asalnya dia nempel dengan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim membenarkan kembali bangunan-bangunan Ka'bah karena mau rata dengan tanah akibat banjir. Karena Ka'bah adalah dataran rendah, lembah dia. Nah, kemudian Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW yang sering diberikan ilham, memberikan saran kepada Rasulullah SAW untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf. Maka turunlah ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 125. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah memimpin, menjadi pemimpin Amirul Mukminin, menjadi pemimpin khalifah kaum muslimin, kemudian banyak menaklukkan daerah-daerah, banyak orang masuk dalam agama Islam, akhirnya tempat tawafnya terganggu kalau seandainya orang setelah tawaf sholat di situ. Akhirnya dimundurkan, misalkan ini Ka'bah, dimundurkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Karena beliau yang punya usul sholat di situ, beliau juga yang memundurkan. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa tawaf. Yang tawaf tidak terganggu dengan orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini asalnya nempel dengan Ka'bah. Karena habis tawaf orang sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian melanggar ataupun di tempat jalannya orang tawaf, maka beliau mundurkan. Beliau mundurkan, akhirnya orang-orang bisa tawaf. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak mengapa sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim daerah Masjidil Haram manapun, tidak mengapa. Mau dia langsung di belakang sini, ataupun ke belakang lagi, ataupun di lantai dua, lantai tiga, atau di mana saja. Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa makam Ibrahim adalah al-Masjidil Haram kulluhu. Makam Ibrahim seluruh Masjidil Haram. Tempat pijakan Nabi Ibrahim seluruh Masjidil Haram. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan sholat setelah tawaf. Dan ingat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dianjurkan dia tawaf di Baitullah sebagai bentuk penghormatan, sebagai gantian dari sholat tahiyatul masjid. Ini perlu digarisbawahi. Siapa saja yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dianjurkan dia tawaf di Baitullah sebagai penghormatan untuk Baitullah dan sebagai gantian dari tahiyatul masjid. Taib Ustaz. Kalau seandainya begitu, maka tidak cukup waktunya, terlalu berat. Maka jawabannya boleh untuk tidak tawaf dan diganti dengan mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Tetapi asal hukumnya dianjurkan untuk menghormati Masjidil Haram dan Baitullah dengan mengerjakan tawaf dan setelahnya dua rakaat setelah tawaf. Kemudian poin selanjutnya yang berkaitan dengan ini juga, bahwa tidak mengapa seorang tawaf dan sholat di Masjidil Haram kapan waktunya, kapan saja waktunya. Tidak mengapa seorang sholat dan tawaf di Masjidil Haram kapan saja waktunya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tafa bil baiti aw salla fi ayyi waqtin syaa'a min lailin aw nahar. Wahai bani abdi manaf, wahai bani abdi manaf, jangan kalian larang orang yang tawaf dan sholat di Baitullah pada waktu kapan saja dari siang dan malam. Pada waktu kapan saja dari siang dan malam. Itu hadis, hadis yang sahih. Dari sahabat Nabi Jubair bin Mut'im radhiyallahu. Ini hadis menunjukkan bahwa boleh sholat, boleh tawaf kapan saja. Mau setelah subuh, mau setelah asar, mau ketika terbit matahari, mau ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, mau ketika terbenam matahari, boleh. Pengkhususan dari daerah-daerah lain. Di Makkah boleh sholat dan tawaf kapan saja, di waktu malam dan siang. Jadi kalau seandainya Anda, kan ada trik, kalau kita lagi di Makkah, kita ingin masuk ke dalam hijr setelah sholat. Maka caranya kita sholat subuh di lempengan Ka'bah. Setelah selesai sholat langsung masuk. otomatis sholat subuh kan itu. Kalau kita di luaran Mekah Madinah, sholat subuh, setelah sholat subuh tidak ada apa? Sholat. Nah, maka hukumnya berbeda. Kalau seandainya kita berada di Mekah, boleh tawaf dan sholat kapan saja. Ini hadis sahih pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan tawaf dan juga tawaf di kuburan dan juga tawaf di Baitullah. Sekarang pertanyaan yang ke-13. Ma hukmus sihir? Apa hukum sihir? Jawaban, as-sihru minal kufr. Qala ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Apa hukum sihir? Sihir termasuk dari kekufuran. Sihir termasuk dari kekufuran. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 102. Akan tetapi syaitanlah yang telah berbuat kekafiran. Mereka mengajari manusia ilmu sihir. Lihat di situ. Akan tetapi syaitanlah yang telah kafir. Mereka mengajari manusia ilmu sihir. Menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran. Menunjukkan bahwasanya sihir adalah kekufuran. Baik. Perhatikan sekarang, kita akan mempelajari sihir mudah-mudahan lumayan detil. Yang pertama yaitu definisi sihir, baik secara bahasa atau terminologi syar'i. Secara bahasa, sihir artinya ada 4. Yang pertama, al-khida', tipuan. Yang kedua, al-latafah, kelembutan. Yang ketiga, al-istimalah, menyimpang. Al-istimalah, menyimpang. Yang keempat, at-tamwih bil-hiyan, yang artinya menipu dengan trik. Menipu dengan trik. Kemudian sihir secara bahasa ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada mereka dari sihir mereka, tukang-tukang dari sihir, tukang-tukang sihir Fir'aun, bahwa tali-tali tersebut bergerak-gerak menuju Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Taha ayat 66. Ini menunjukkan arti sihir secara bahasa, yaitu ada 4 tadi: tipuan, kelembutan, penyimpangan, dan menipu dengan trik. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 116. Saharu a'yunan nas. Para tukang sihir Fir'aun menyihir mata manusia, artinya menipu mata manusia. Menipu mata manusia. Adapun sihir secara terminologi adalah yaitu uqat waruqa, ikatan pada buhul-buhul dan jampi-jampi. Ikatan pada buhul-buhul dan jampi-jampi yang ditujukan kepada seseorang untuk memberikan kemudaratan, baik dengan rasa benci setelah cinta, rasa ingin berpisah setelah ingin bersatu, rasa ingin menjauh setelah ingin mendekat. Saya ulangi, sihir secara terminologi syar'i adalah ikatan pada buhul-buhul dan jampi-jampi. Jadi buhulnya itu di jampi-jampi. Jampi-jampinya bukan dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi jampi-jampi bacaan mantra-mantra menyembah kepada jin, untuk ditujukan kepada orang yang diinginkan keburukan padanya, seperti mendapatkan rasa cinta, rasa benci setelah rasa cinta, rasa ingin berpisah setelah ingin bersatu, rasa ingin menjauh setelah ingin mendekat. Itu namanya sihir secara terminologi syar'i. Ini menunjukkan bahwasanya sihir selalu ada jenis prakteknya. Ini yang saya maksud dengan adanya uqat waruqa, yaitu buhul-buhul yang dijampi-jampi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup, menjampi-jampi pada buhul-buhul. Selalu praktek sihir selalu ada ini. Siapa yang terkena sihir pasti ada praktek ini. Dan salah satu cara mudah untuk menghentikan sihir adalah dengan mencari prakteknya. Lalu setelah itu ikatan-ikatannya dibukain satu-satu, kemudian dimusnahkan. Dan sebelumnya diruqyah dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran dan doa-doa dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paham ini para ikhwah? Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sihir benar adanya? Apakah sihir benar adanya? Karena sebagian orang-orang yang mendewakan akal seperti kaum Mu'tazilah, baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mengatakan sihir enggak ada. Itu hanya halusinasi. Hanya halu aja orang itu. Ya. Sihir enggak ada kok. Maka kita katakan sihir benar adanya. Sihir benar adanya, dalilnya. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya qata' al-jumhur ala haqiqati ta'thir bis-sihr. Jumhur ulama berpendapat akan benarnya adanya sihir. Dalilnya satu, surat Al-Baqarah ayat 102. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah menyebutkan wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Orang-orang belajar sihir, ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Lihat di sini, kata Imam Ibnu Qudamah, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, fi isnad at-tafriq ila as-sahara wa ja'ala as-sihra sababan lidzalik dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulub bil hubbi wal bughdi wal jam'i wal furqah wal qurbi wal bu'd. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, ketika Allah menyebutkan bahwasanya manusia belajar ilmu sihir yang bisa memisahkan antara suami istri, ini menunjukkan bahwasanya sihir mempunyai pengaruh di dalam hati untuk mencintai, membenci, ingin berpisah, ingin bersatu, atau yang semisal. Menunjukkan bahwa sihir benar adanya. Itu dalil pertama, Al-Baqarah ayat 102. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala mengatakan, walaula anna as-sihra lahu haqiqatan lama amara Allah taala bil isti'adati minhu. Kalau seandainya sihir tidak memiliki hakikat, sihir tidak benar adanya, maka tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari wanita-wanita tukang sihir. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari yang menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Sebagaimana kisah riwayat Bukhari ceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ceritanya beliau bercerita, suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Bayangkan nabi aja kena sihir. Ya, disihir. Yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'ala. Dan sihir yang paling berat yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang paling berat. Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu diuji dengan ujian yang paling berat. Apa sihirnya? Dihayalkan kepada beliau, beliau sudah mendatangi menggauli istrinya. Padahal beliau belum menggauli istrinya. Dan itu tersiksa sekali. Ketika syahwat sudah memuncak, kemudian ingin dilampiaskan, kayaknya sudah nih, cari yang lain. Syahwat lagi ingin memuncak, dilampiaskan, kayaknya ini juga sudah, cari lagi yang lain. Terus seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Muhammad SAW disihir, menunjukkan ada hakikat sihir. Baik. Sekarang para ikhwah, poin yang ketiga, macam-macam sihir. Sihir ada tiga macam minimal. Yang pertama, sihir khayalan. Dikhayalkan pada mata seseorang sesuatu yang tidak sebenarnya. Sihir khayalan. Dikhayalkan pada mata seseorang sesuatu yang tidak benar padanya. Allah berfirman tentang sihir tersebut, surat Thaha ayat 66. Jadi ceritanya, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Kata tukang sihir Firaun, wahai Musa, kamu duluan yang keluarkan ilmumu atau kita duluan? Maka Nabi Musa mengatakan, ba'al alku. silahkan kalian duluan keluarkan. Fa'idha hibaluhum wa'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang, dihayalkan kepada Nabi Musa seakan-akan ia merayap cepat dan lantaran sihir yang mereka lakukan. Apa itu jatuh? Sihir juga itu? Orang lagi serius jatuh dia. Sihir hayalan. Ya. Jadi yang dilempar itu apa sebenarnya? Tali, tongkat-tongkat kecil. Cuma dikhayalkan kepada mata manusia bahwa dia merayap seperti ular. Suatu ketika saya ada teman waktu saya masih di Arab Saudi, dia cerita, ini teman dari Bangladesh. Dia cerita ada tukang sihir, dukun santet guna-guna pelet. Tukang sihir terkenal. Dia sudah janjian dengan masyarakat sekitar untuk mempraktekkan sihirnya di hadapan masyarakat. Dia janji jam 1 siang, dia datang jam 2. Masyarakat marah, terlambat. Ini tidak benar. Kata dia, bukan saya yang terlambat. Jam tangan kalian yang salah. Maka dicek semuanya, semuanya waktu itu yang melihat. Semuanya jam 1. Padahal sudah jam 2. Dihayalkan kepada mata manusia. Itu sihir jenis pertama. Sihir jenis kedua, sihir hakikat. Sihir hakikat adalah yaitu sihir secara hakiki memberikan kemudaratan kepada manusia. Seperti perut kembung isinya paku. Hakikat. Ya, ini namanya sihir hakikat. Yang ketiga yaitu sihir ketangkasan. Bisa masuk di dalamnya sulap, bisa masuk di dalamnya memang sihir yang memerlukan ketangkasan, seperti ya penggandaan uang 500 ribu jadi 5 juta hanya dengan ya dari belakang kemudian keluar. Antum tahu di India ada Sai Baba. Dia diyakini bisa mengeluarkan dari mulutnya, dari tangannya emas segede-gede ini. Jadi muntahnya itu emas. Wah, mantap ya. Muntahnya emas. Ini pendusta besar. Ya, kenapa? Karena dia memakai sihir ketangkasan. Nah, sekarang yang keempat. Kenapa sihir dikategorikan syirik dan kufur? Nah, ini persis seperti pertanyaan kita yang ke-13. Ya, pertanyaan ke-13 adalah halis sihir minal kufur. Apakah sihir termasuk dari kekufuran? Maka jawabannya iya, sihir termasuk dari kekufuran. Kenapa sihir termasuk dari kekufuran? Minimal ada 3 sebab. 1, di dalam praktek sihir yang sebenarnya terdapat permintaan bantuan kepada jin. sihir yang hakiki, bukan sihir yang gadungan, dia minta bantuan kepada jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Yang artinya, akan tetapi ada sekelompok jin dari manusia, sekelompok manusia meminta bantuan kepada sekelompok dari jin. Ya, laki-laki dari manusia minta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin. Nah, disebabkan karena minta bantuan, inilah sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekufuran. Karena di dalamnya terdapat apa? Minta bantuan atau pertolongan kepada siapa? Kepada jin. Sebentar, sabar mas. Ya, surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayat 6. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sebab yang kedua, kenapa sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekufuran? Jadi gini, ini tadi ya, minta bantuan dan pertolongan kepada jin. Nah, ini ada cerita menarik. Ada manusia-manusia yang memang dukun sungguhan. Dukun sungguhan. Apa itu dukun sungguhan? Dia memang minta bantuannya kepada jin. Dukun sungguhan. Dia memelihara jin. Ada ceritanya di Arab Saudi. Ini juga di internet videonya ada. Ada di Arab Saudi itu Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. KPSD. Komisi Pemberantasan Sihir dan Dukun. Mudah-mudahan Indonesia memiliki juga lah. Saya yakin banyak itu yang ditangkap. OTT. Operasi tangkap tangan. Ya. Nah, ketika OTT, si dukunnya ini OTT dapat operasi tangkap tangan di tempat, dukunnya menangis. Nangis dia. Kemudian kata kepala pemberantasan sihir dan dukun, namanya Syekh Adil bin Muqbil Adil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau mengatakan, kenapa engkau menangis? Kata si dukun, tukang sihir ini, saya punya banyak ribuan jin. Tetapi kenapa saya mau ditangkap, tidak ada satu jin pun yang memberitahu saya. Ya, lupa jaga malam dia. Maka kata syekhnya, mungkin kamu kurang sesaji kepada jinmu. Kata dia, enggak. Saya punya perempuan di rumah. Dan dukun, tukang sihir yang sungguhan, kalau sudah mengatakan saya punya perempuan di rumah, itu maksudnya bukan untuk main seks. Mereka sudah lewat masanya itu. Mereka tujuannya mengambil, kalau darah haid diambil, kemudian dijadikan sebagai tinta menulis ayat kursi. Insyaallah bulan depan saya akan bawakan videonya. Kita akan setel. Kita nonton layar tancap di sini. Nah, ahibati habibakumullah taala, itu tukang sihir beneran. Makanya dia katakan enggak mungkin. Saya sesajinya kuat. Saya punya perempuan di rumah. Kemudian kalau begitu, kata Syekh, mungkin satu sebab kami bisa menangkap engkau. Ini menjadi pelajaran. Yaitu ketika kami keluar rumah, semua dari anggota kami, kami wajibkan untuk membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan itu ketika keluar rumah, faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya, sungguh dia telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Itulah sebab kami bisa menangkap engkau. Nah, itu kalau dukun sungguhan, dia memang berhubungan dengan jin. Ada dukun gadungan, dia bukan berhubungan dengan jin loh, malam-malamnya dia takut. Dia bukan dukun sebenarnya, tapi orang-orang menganggapnya sebagai orang pintar, mau apa dikata, akhirnya dia jadi dukun. Tapi ujung-ujungnya duit. Contoh, ada pasien datang, dan mereka memakai sebuah kaedah, pasien datang tidak boleh lepas kecuali harus dipelorotin duitnya. Fulan, entah dipanggil ustadz, entah dipanggil mbah, entah fulan, saya mengadu sebuah permasalahan keluarga. Saya kehilangan suami. Suami saya selingkuh, di manakah dia sekarang? Maka si fulan yang dukun gadungan ini mengatakan, berarti dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Oh, saya tahu. Saya tahu siapa, dengan siapa dia selingkuh, di mana sekarang dia berada, saya tahu. Kemudian pasiennya, wah benar, di mana itu? Wah, tidak semudah itu. Ya, syaratnya yaitu Anda harus mendatangkan seekor hewan. Nah, nanti kita akan sebutkan, makanya saya katakan tuh nanti permasalahannya panjang masalah sihir. Seekor hewan. Apa hewannya? Ayam, bukan. Apa hewannya? Tikus. Oh, banyak tikus di rumah. Gampang. Bukan, tidak sembarangan tikus. Tikus yatim. Si pasien bingung, yatim gimana yatim? Berarti kita harus tahu ini bapaknya meninggal kapan, dia sudah balik belum. Kan yang namanya yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum balik. Gimana tikus yatim? Gak bisa dong. Nah, kalau Anda tidak bisa, saya bisa. Cuma saya perlu duit untuk membeli kemenyan. Ujung-ujungnya duit. Nah, itu namanya dukun gadungan. Mintanya tikus yatim atau kera picek. Baik. Sebab yang kedua, yaitu karena di dalam sihir selalu ada mengaku. Tulisannya jelek banget ya, ya, mengaku, mengetahui hal gaib. Pasti. Dan tukang sihir atau dukun yang mengaku mengetahui akan hal gaib ada dua namanya. Yang pertama arraf, bahasa Arabnya Al-Araf. Yang kedua kahin, bahasa Arabnya kahin. Bedanya Arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal yang telah terjadi, seperti barang-barang yang hilang, tempat orang tersesat, ya, mobil hilang, motor hilang, emas hilang, anak hilang, istri hilang. Aduh, gak berarti. Ya. Nah itu kalau istri hilang itu pasti sama berondong biasanya. Kemudian kahin. Kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah yang akan datang. Seperti menikah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dengan si fulana. Membangun rumah di Ciledug, memulai usaha di sini, bagus atau tidak. Yang menjawab kahin. Yang mengaku mengetahui akan hal gaib, akan hal yang akan datang, disebut dengan kahin. Apapun profesinya di masyarakat. Mau dia ustadz, kiai, habib, tuan guru, ki ageng, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, arraf, ini tukang ramal, meskipun hafal Quran, hafal nomor ayat, nomor halaman, ya, belakang, atas, pojok kanan, ya, maka arraf. Kalau mengaku mengetahui akan hal yang telah lalu disebut arraf, yang akan datang disebut kahin. Sebab yang ketiga, kenapa sihir dikategorikan sebagai syirik dan kekufuran? Karena menghinakan syiar Islam. Seperti saya beri contoh ini beberapa poin. Seperti misalkan yang kita sebutkan tadi, menulis ayat kursi dengan darah haid. Yang kedua, membawa mushaf untuk pijakan kaki saat buang air besar. Yang ketiga, menulis ayat Al-Quran di telapak kaki. Ini contoh-contoh saja ya. Yang keempat, menulis Al-Fatihah dengan terbalik. Jadi waladhdallinnya di atas, bismillahirrahmanirrahim di bawah, untuk menghinakan nama Allah. Yang kelima, mengerjakan sholat baik wajib atau sunnah sengaja tanpa wudu. Sengaja tanpa wudu untuk menghinakan sholat. Seperti juga sengaja menggauli ibu kandung atau anak kandung. Ini menghinakan syiar-syiar Islam. Nah itu beberapa contoh. Mau diulangi? Hah? Ulangi? Pokoknya hal-hal yang menghinakan syiar Islam. Di antaranya yaitu menulis ayat kursi dengan darah haid, menjadikan mushaf sebagai pijakan saat buang air besar, menulis Al-Quran di telapak kaki sehingga bisa diinjak, alhamdulillah, menulis Al-Fatihah dengan cara terbalik untuk menghinakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan umul Quran, Al-Fatihah kan ruqyah, maka dia hinakan dengan cara menulisnya terbalik. Kemudian selanjutnya sholat tanpa wudu dengan sengaja. Kemudian setelahnya menggauli ibu kandung atau anak kandung untuk menghinakan syiar Islam. Untuk menghinakan syiar Islam. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala yang kelima. Empat sudah. Yang kelima. Tanda-tanda tukang sihir. Apa tanda-tanda tukang sihir? Yang pertama, menanyai nama pasien dan nama ibu. Nama pasien dan nama ibu. Kenapa Ustadz nama ibu? Ini kalau seandainya saya bertanya kepada seseorang, Fulan namanya siapa? Oh mohon maaf, ini mohon maaf ya. Tony Ustadz, nama ibunya siapa? Aminah. Berarti seakan-akan dia mengatakan Tony bin Aminah. Tidak ada bapaknya. Berarti keturunan rendah karena tidak punya bapak. Seperti anak hasil zina. Nah, itu maksudnya. Kenapa menanyai nama ibu? Adalah tanda dari tanda tukang sihir. Ya. Jadi Anda kalau seandainya ada orang Anda datangi sebagai dianggap sebagai ahli ruqyah, ternyata pas nanya nama, dia nanya-nanya nama ibu, udah keluar aja deh, keluar aja. Pasti tukang sihir. Ustadz, kalau kita buka rekening di bank, begitu pakai nama ibu. Betul apa betul? Sihir. Nah, itu Allahu a'lam apa sebabnya. Ya. Yang kedua, tanda tukang sihir, minta bekas yang dipakai oleh si pasien. Bekas baju, bekas sarung tangan, bekas sisir, apa saja. Yang meminta bekas, maka berarti dia tukang sihir. Kemudian, yaitu yang ketiga, meminta hewan tertentu untuk dijadikan tumbal atau disembelih. Tadi, kayak tadi, tikus yatim, kera picek. Kemudian menulis rajah-rajah. Rajah-rajah itu seperti ini, para ikhwan. Menulis rajah-rajah. Ini rajah. Yaitu ada tulisan Arab, ada angka, ada tanda-tanda tertentu. Bisa juga seperti ini. Menulis rajah-rajah. Kemudian rajah-rajah tersebut bisa ditulis pada kertas, bisa ditulis pada hal-hal benda-benda. Seperti misalkan pada batok kelapa. Bisa juga pada telur. Telur dirajah. Ditulis. Nah ini apabila ada orang memberikan ini tukang sihir pasti, ya. Apapun yang dia baca, sehebat apapun ilmu agamanya, pasti memberikan rajah-rajah ini tukang sihir. Ya, ini konon ceritanya kalau menakar beras dengan batok kelapa yang sudah dirajah, maka berasnya tidak cepat habis. Ya. Kemudian ada juga batok kelapa yang sudah dirajah diisi air. Kemudian didiamkan selama sepekan. Diminum di malam Jumat Kliwon. Maka diyakini bisa membaca Al-Quran. Maka jika Anda melakukan itu, saya sangat yakin Anda pasti tidak bisa baca Quran. Kecuali dengan belajar kepada orang yang mengajari kita Al-Quran. Yang kelima, yaitu memberikan kepada pasien sesuatu yang dipakai, digantung, atau ditempelkan. Memberikan kepada pasien sesuatu yang dipakai, digantung, atau ditempelkan. Yang keenam, memberitahukan kepada pasien tentang namanya, asal daerahnya, padahal belum pernah bertemu dan belum pernah kenalan. Jadi kalau ada pasien datang, kamu si fulan ya, kamu berasal dari ini ya, oh sudah, itu tukang sihir. Dan ini pun bisa berlaku tukang sihir sungguhan atau tukang sihir gadungan. Sungguhan bagaimana? Karena memang diberitahu oleh para jinnya, jadi dia tahu ini fulan namanya, asalnya dari ini. Kalau tukang sihir gadungan gimana? Apalagi di zaman sekarang mudah ya, dia punya maklar. Misalkan tukang sihirnya di Karang Tengah ya, maklarnya di kebun jeruk, maka dia mencari tuh orang-orang yang bisa dijadikan pasien kebun jeruk. Dia bikin apa namanya, iklan untuk tukang sihir yang ada di Karang Tengah. Wah, bapak nih kayaknya punya masalah dengan keluarga nih. Pak, saya punya teman di Karang Tengah. Silahkan datang ke sana. Kalau bapak datang ke sana, sebelum bapak ngomong, bapak sudah diketahui namanya dan asalnya. Coba aja. Nah, si pasien akhirnya tertarik. Kemudian si maklarnya WA. Zaman sekarang udah. Ya, ini namanya tukang sihir gadungan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk juga daripada tanda tukang sihir adalah menulis huruf-huruf Al-Qur'an terbalik dan terputus-putus. Menulis huruf-huruf Al-Qur'an terbalik dan terputus-putus. Kemudian yang selanjutnya, membaca mantra-mantra yang tidak bisa dipahami. Membaca mantra-mantra yang tidak bisa dipahami. Nah, itu dulu karena waktu sudah habis, jam 9. Kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan. Insyaallah masih ada sisa beberapa poin, di antaranya apa bahayanya sihir, kemudian hukum belajar ilmu sihir, hukum had bagi pelaku sihir, kemudian apa penyakit ain, bagaimana menanggulangi secara preventif terhadap penyakit sihir dan ain, dan bagaimana tindakan kuratif ketika sudah terjadi penyakit sihir dan ain. Nah, ini beberapa poin, insya Allah kita bahas pada pertemuan bulan depan, sambil saya akan mencontohkan dengan video-video yang ada. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz, amin, dan juga seluruh kaum muslimin. Boleh diceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sahih? Apakah disembelih sebelum balik ataukah sesudah balik? Bagaimana keadaan Nabi Ismail setelah kejadian tersebut? Maka jawabannya adalah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika Nabi Ibrahim sudah bisa berjalan sebagaimana jalan bapaknya, berarti waktu itu Nabi Ibrahim sudah baligh, dewasa. Kemudian bagaimana kejadian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail setelah tidak jadi disembelih dan diganti oleh Allah dengan kambing domba yang besar? Maka saya belum baca masalah ini. Setelah Nabi Ismail tidak jadi disembelih kemudian diganti dengan domba, apa yang terjadi? Saya belum baca. Allahu a'lam. Sekarang ini pemerintah daerah suka mengadakan ritual potong kepala kerbau untuk sesajen. Apakah semua rakyat yang ada ikut melakukan kesyirikan? Maka jawabannya, yang tidak melakukannya dan membencinya tidak masuk. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin man radhiya wa taba'." Yang masuk ke dalam penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa adalah yang rela dan mengikuti. Adapun yang tidak rela dan mengingkari di dalam hati, maka dia tidak masuk. Cuma tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan kecuali jika benar-benar terbukti penguasa kafir, tidak ada keraguan pada kekafirannya, dan yang kedua harus mempunyai kekuatan persenjataan yang lebih dimiliki oleh penguasa, baru setelah itu boleh untuk memberontak. Adapun ya seperti yang terjadi di negeri-negeri lain, yang ada adalah kehancuran. Maka saya berpesan, hati-hati para provokator-provokator berjenggot. Ya, sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit hancurkan, sedikit. Anda tidak tahu bagaimana indahnya keamanan. Lihat kita dari jam 8 sampai sekarang ngisi pengajian dengan aman, tentram, nyaman. Anda ingin merubah itu semua? Anda ingin teng-teng dalam di sini masuk dalam sini aneh ini? Tidak benar cara seperti itu. Kalau kita sebagai rakyat, tugas kita tunduk, patuh, taat selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Kalau seandainya ada yang zalim dari penguasa, maka kerjakan tugas kita sebagai rakyat tunduk, patuh, taat selama bukan maksiat. Karena itu yang akan ditanyai oleh Allah nanti di hari kiamat. Sedangkan hak kita yang didolimi oleh penguasa, minta kepada Allah. Ini solusi logis yang Rasulullah SAW berikan. Itu hadis Rasul. Ya Rasulullah, kaifa law qamat alaina umara. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada pemimpin yang memimpin kita, ya'khuduna haqqana wa yamna'una haqqana, ya'khuduna haqqahum wa yamna'una haqqana. Mereka pemimpin-pemimpin tersebut mengambil, menuntut hak mereka, tapi hak rakyat tidak ditunaikan. Apa yang harus kami kerjakan wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Berontak, revolusi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna alladhi 'alaikum. Tugas kalian tunaikan. Tugas kalian sebagai apa? Rakyat. Mendengar, patuh, taat selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Sudah, sabar saja. Lalu hak kita bagaimana wahai Rasulullah? Tas'alunallaha alladhi haqqakum. Minta kepada Allah agar Allah kasih hak kita. Solusi logis. Jadi jangan mau diprovokasi. Keamanan itu adalah salah satu yang sangat diinginkan oleh manusia. Kita Nabi Ibrahim meminta keamanan sebelum minta rezeki. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha banadan aminan warzuq ahlahu. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman dan berikan rezeki kepada penduduknya. Ya, hati-hati. Yang demo-demo, yang keluar rumah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, sedangkan tidak ada konsekuensi yang menggulingkan mereka, karena mereka muslim masihan, mereka ma'aqamu fikumus salat. Mereka membiarkan kita sholat berjamaah. Lalu apa kurangnya subhanallah? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak ada yang seperti ini, enggak ada pesan sponsor, enggak. Ini akidah, ini iman. Ini akidah kita yang begini. Ya. Apakah zikir pagi petang dapat menjadi tameng untuk sihir, dan apakah orang yang merutinkan zikir tersebut masih bisa terkena sihir? Iya, bisa apa? Itu menjadi tindakan preventif, pencegahan sebelum terjadi sihir. Itu sangat bisa zikir pagi petang. Tapi bisakah terkena? Bisa. Dengan sebab apa, Ustaz? Satu, mungkin kelupaan, enggak baca. Yang kedua, tidak ikhlas. Yang ketiga, yaitu untuk ujian bagi orang tersebut, agar dihapuskan dosanya, tambah ditinggikan derajatnya. Apakah ada hukumnya atau ada dalilnya mencium Hajar Aswad tanpa melakukan tawaf? Maka jawabannya khilaf di antara ulama. Pendapat yang lebih kuat, saya lebih condong kepada pendapat bahwa lebih baik mencium Hajar Aswad bagian dari tawaf. Mencium Hajar Aswad bagian dari tawaf. Jadi mencium Hajar Aswad tidak bisa dilakukan datang dari luar, kunyuk-kunyuk, datang langsung cium, keluar lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW tawaf, sambil mencium Hajar Aswad. Tapi kalau ada yang melakukan demikian, mudah-mudahan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, inna istilamahuma yahuttanil khataya. Sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani termasuk menghapuskan dosa. Allahu Akbar. Saat saya memancing ikan, apakah hasil pancingan ikan yang masih hidup harus disembelih dengan baca bismillah, ataukah langsung dipotong, gorengnya langsung sampai sembelih, enggak lain hidup sulit amat, goreng. Mohon maaf, bercanda. Yang disembelih hanya bahimatul an'am. Yang disembelih itu hanya hewan-hewan yang kategori jenis bahimatul an'am ataupun hewan-hewan disembelih seperti unta, sapi, kambing, domba, ayam. Ya. Mengapa yang adapun ya lele enggak usah disembelih? Kenapa? Mengapa yang disebut dalam Quran surat Al-Falaq wanita penyihir, padahal di Indonesia lelaki juga menjadi penyihir atau dukun? Jawabannya, di zaman dahulu yang banyak menjadi tukang sihir para perempuan. Ya. Makanya kalau ada di negeri ini yang menjadi tukang sihir atau dukun santet guna-guna pelet para lelaki, itu berarti dukun cucok. Ya, kebiasaan tukang sihir zaman dahulu perempuan. Kenapa disebutkan para perempuan di dalam Al-Quran itu? Karena kebiasaannya para perempuan memang. Apakah orang yang berakidah wahdatul wujud sudah termasuk kafir? Iya, kafir. Tidak ada keraguan di dalam. Wahdatul wujud adalah seorang yang meyakini bahwa Allah dan alam semesta adalah Allah. Allah dan alam semesta ini adalah Allah. Ente Allah, ente Allah, ente Allah. Anjing Allah, babi Allah. Kafir. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Cuma ini kan perbuatannya, ya, yang berkeyakinan wahdatul wujud kafir. Orangnya belum tentu. Kenapa? Karena orangnya kita harus ajari dulu. Kemudian kita hilangkan syubhat-syubhat di dalam dirinya. Kemudian kita hilangkan penghalang-penghalang untuk menegakkan kepadanya hukum kekafiran, hilangkan dulu. Jadi enggak mudah menghukumi person seseorang ataupun tanzil, bahasa Arabnya tanzil hukum alal muayyanin, menurunkan hukum pada orang tertentu tidak mudah. Kita membicarakan hukum perbuatan, bukan hukum pelaku perbuatan. Perbuatan wahdatul wujud, kekufuran, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun pelaku wahdatul wujud, maka harus ditegakkan hujah, diajari dulu, hilangkan syubhatnya. Kalau masih ngeyel, maka syiriklah dia, kafir, musyriklah dia, kafirlah dia. Itu pun yang memvonis bukan kita, bukan saya, bukan ente, tapi ulama-ulama besar. Dan itu tidak mudah. Karena kenapa? Man sabata islamuhu biyaqin la yurfa illa biyaqin. Siapa yang tetap keislamannya dengan keyakinan, tidak boleh dicabut keislamannya kecuali dengan keyakinan pula. Tidak boleh ragu-ragu. Makanya jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, kecuali benar-benar sesudah ditegakkan hujah, dihilangkan syubhat dan semisalnya. Nah, ini kira-kira. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jangan lupa lelenya langsung digoreng. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.